Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari juz yang kedua. Masih dalam tafsir surat Al-Baqarah, ya, selesai pada juz yang kedua. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, sekaligus masuk pada juz yang ketiga. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-253 dari surat Al-Baqarah, ya, awal dari juz yang ketiga. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallah وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ walau syaa Allahumma qatatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang langsung Allah berbicara dengan mereka. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara mereka secara langsung. Warafa'a ba'dahum darajat, dan di antara mereka atau sebagian mereka Allah angkat derajatnya dengan beberapa darajat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, beberapa mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Isa putra Maryam dengan ruh al-Qudus. Walau syaa'allahu maktatal alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan jika Allah mau maka orang-orang yang datang setelah para rasul tidak akan saling membunuh setelah datang bayyinat, keterangan-keterangan kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka maunya berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar, sehingga di antara mereka ada yang beriman, ada yang mengikuti para rasul tersebut, dan di antara mereka ada yang ingkar, kufur, tidak mengikuti para rasul tersebut. Sehingga konsekuensinya bermusuhan dan iqtital, saling menyerang atau saling membunuh. Walau syaa'allahu maktatalu, kalau Allah mau mereka tidak akan saling membunuh. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia inginkan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan sebagian rasul di atas sebagian yang lainnya. Masing-masing rasul memiliki kelebihan atau keistimewaan. Bahkan derajat mereka berbeda-beda. Ada yang Allah angkat derajatnya dengan beberapa darajat. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan bahwasannya ada yang beriman kepada para rasul tersebut dan ada yang ingkar kepada para rasul tersebut. Padahal para rasul tersebut telah menampakkan kepada mereka berbagai mukjizat. Dan kalau Allah mau, mereka beriman semuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan mereka semuanya bersatu dan beriman. Akan tetapi orang-orang kafir itu mereka menginginkan untuk menentang. Dan mereka inginnya berselisih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, mungkin dalam sebagian cetakan tidak sama penjelasannya. Yukhbirul bari annahu fawata bainar rusuli fil fadailil jalilati wat takhsisatil jamilah. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya Allah melebihkan ya, dalam hal keutamaan yang mulia dan dalam hal kekhususan-kekhususan yang indah, ya, di antara para rasul. Ya. Allah jadikan keutamaan-keutamaan dan kekhususan-kekhususan yang ada para rasul mutafawit, bertingkat-tingkat. Ya. Allah lebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Allah lebihkan dengan keutamaan dan kekhususan-kekhususan. Bihasabi ma mannallahu bihi alaihim, sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa qamu bihi, dan sesuai dengan apa yang mereka tunaikan. Minal imanil kamil, berupa keimanan yang sempurna. Wal yakinir rasikh, dan keyakinan yang teguh. Wal akhlaqil aliyah, dan akhlak-akhlak yang luhur. Wal adabis samiyah, dan adab-adab yang mulia. Wad da'wati wat ta'lim, dan juga dakwah mereka, ya, sesuai dengan dakwah mereka dan taklim mereka. Wa naf'il amim, dan sesuai dengan manfaat yang merata dari mereka. Keutamaan dan kekhususan yang Allah berikan kepada para rasul bertingkat-tingkat sesuai dengan ini. Sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, sesuai dengan keimanan mereka yang sempurna, sesuai dengan keyakinan yang kokoh, ya. Akhlak yang luhur, adab yang mulia, terpuji, sesuai dengan na'am jalan dakwah mereka, ya, taklim mereka, ya, dan usaha mereka untuk memberi manfaat secara menyeluruh kepada manusia. Faminhum manittakhadhahu khalila, dan di antara mereka, di antara para rasul, ada yang Allah jadikan sebagai khalil, sebagai kekasih, ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man kallamahu takliman, dan di antara para rasul ada yang Allah ajak berbicara secara langsung tanpa perantara, ya. Allah berikan wahyu secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Seperti siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Dan juga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan, ya, yang dimiliki oleh para rasul, ya. Sebagian mereka, nah, dilebihkan keutamaannya di atas sebagian yang lain. Wa minhum man rafa'ahu fawqal khalaiqi darajat, dan di antara mereka para rasul tersebut ada yang Allah angkat derajatnya dengan beberapa darajat, di atas para makhluknya. Nah, Allah angkat derajat rasul tersebut di atas derajat para makhluknya, ya, dengan beberapa derajat. Nah, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat derajat beliau di atas derajat makhluknya dengan beberapa darajat. Ya. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling afdol makhluk yang paling utama dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yang paling afdol, yang paling utama di antara para rasul, bahkan di antara para rasul ulul azmi, beliau sallallahu alaihi wasallam lah yang paling afdol. Allah angkat derajat beliau dengan beberapa derajat, dengan keumuman risalahnya, bahwasanya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk semuanya, lithaqalain, untuk jin dan manusia seluruhnya. Dan juga di antara yang menunjukkan tingginya derajat beliau adalah ditutupnya kenabian dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada lagi kenabian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan kepada umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas semua umat-umat. Artinya umatnya, yaitu umat beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih afdol, lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat yang tinggi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat derajatnya di atas para makhluknya dengan beberapa derajat. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Dan Allah mengangkat sebagian mereka dengan beberapa derajat. وَجَمِعُهُمْ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ إِلَى الْوُسُولِ إِلَى فَضْلِهِمْ الشَّامِخِ. Dan semuanya, semua para rasul tersebut yang diberi kelebihan ini, kelebihan itu, ya Allah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain, ada yang diberi keutamaan ini, ada yang diberi kekhususan itu, dan seterusnya. Semua itu tidak ada jalan bagi seorang pun dari manusia untuk sampai kepada kemuliaan yang mereka miliki, kemuliaan yang tinggi yang mereka miliki. Tidak ada seorang pun yang akan sampai pada kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh para rasul tersebut, yang Allah berikan kelebihan, keutamaan, dan kekhususan. Wa khassa Isa ibna Maryam annahu atahul bayyinat ad-dalati ala annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulangi, wa khassa Isa ibna Maryam annahu atahul bayyinat ad-dalata ala annahu Rasulullah haqqan wa abduhu sidqan. Dan dalam ayat ini Allah khususkan penyebutan Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada beliau al-bayyinat, mu'jizat-mu'jizat, keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwasannya beliau Isa alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah, haqqan, secara hak, wa abduhu sidqan, dan beliau alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah sidqan, secara benar. Jadi bukan ilah, ya, bukan sesembahan, ya, bukan Tuhan. Nah, seperti yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani, ya. Akan tetapi beliau Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya Allah berikan mukjizat kepada beliau, dan beliau adalah hamba Allah, ya. Rasul yang tidak boleh didustakan, dan beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, ya. Karena ibadah hanyalah hak Allah Azza wa Jalla saja. Wa anna ma ja'a bihi min indillah kulluhu haq. Dan bahwasannya apa yang dibawa oleh Isa putra Maryam adalah dari Allah, dari sisi Allah Azza wa Jal, dan semuanya itu hak, benar datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal, karena beliau adalah utusan Allah. Faja'alahu yubri'ul akmaha wal abrasa. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dapat menyembuhkan orang yang buta, wal abros, dan bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Allah jadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam mampu untuk menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta biiznillah. Dan juga Allah jadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam mampu untuk menghidupkan yang mati dengan izin Allah Azza wa Jalla, sebagai mukjizat yang menguatkan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adakah yang beriman setelah mukjizat ini, atau sebaliknya mereka semakin menentang dan kufur setelah datangnya mukjizat yang begitu agung, ya, bisa menghidupkan yang mati, ya, bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama an-nasa fil mahdi sobiya. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam Allah jadikan bisa berbicara dengan manusia, ya, sejak dari bayi, ya, sejak masih dalam gendongan ibundanya. Ketika mereka, orang-orang Yahud, menuduh, bahwasannya Maryam telah berzina, ya, bahwasannya Isa ini adalah anak zina, na'udzubillah, tuduhan Yahud, ya. Kemudian apa yang mereka tuduhkan? Naam. Dibantah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah menjelaskan. Nah, inni abdullah, ya, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku Al-Kitab, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau mampu berbicara sejak di masa bayi. Ya. Bahkan wa ayyadahu bi ruhil kudus. Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan beliau alaihi salatu wassalam dengan ruhul kudus, air bi ruhil iman, itu Allah kuatkan dengan ruh keimanan. Allah kuatkan dengan ruh keimanan. Faja'ala rauhaniyatahu fa'iqatan rauhaniyata ghairih. Maka Allah jadikan ruh keimanannya itu lebih tinggi daripada ruh keimanan selain beliau alaihi salatu wassalam. Fahasala lahu bidzalikal quwwah wat ta'yid, sehingga dengan itu beliau mendapatkan quwwah, kekuatan, wat ta'yid, dan pertolongan, bantuan dari Allah azza wajal. Wa in kana aslu ta'yid bihadhihi ar-ruh amman likulli mu'minin, walaupun pada dasarnya ta'yid, ya, pertolongan, bantuan, ya, dengan sebab ruh keimanan ini, ya, pada dasarnya itu umum untuk semua mukmin. Bahwa semua mukmin akan Allah tolong, Allah berikan ta'yid, ya, karena sebab ruh keimanan mereka. Nah, jadi walaupun pada dasarnya ta'yid, penguatan, pertolongan, dan bantuan dari Allah Azza wa Jal karena sebab ruh keimanan ini umum untuk semua yang beriman, bihasabi imanihi, sesuai dengan tingkat keimanannya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan mereka dengan ruh dari Allah Azza wa Jal, pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Dalam surah Al-Mujadilah, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati-hati mereka, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin akan tetapi, jadi walaupun pada dasarnya ta'yid karena sebab ruh keimanan ini umum untuk setiap mukmin sesuai dengan tingkat keimanannya, akan tetapi lakin mali Isa a'zam mimma li ghairihi. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam lebih agung daripada apa yang beliau berikan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihada khassahu Allah bidzikr. Oleh karena itu Allah khususkan penyebutan Isa ibnu Maryam dalam ayat ini. Nah. Wakila, ada juga yang berpendapat, berarti di sini ada perselisihan di tengah-tengah para ulama ahlu tafsir, para mufassirin. Nah, kalau yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, makna Ruhul Kudus adalah ruhul iman, ruh keimanan. Wakila, ada yang berpendapat inna ruhal kudus huna Jibril, bahwasanya yang dimaksud dengan ruhul kudus di sini adalah Jibril. Ayyadahullahu bi'i'anatihi wa mu'azaratihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan Isa alaihi salatu wassalam, ya, dengan malaikat Jibril, ya, alaihi salatu wassalam, dengan pertolongannya dan juga dengan bantuannya. Ya. Allah kuatkan Isa alaihi salatu wassalam dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Nah. Ya, sebagian para ulama ahli tafsir menafsirkan Ruhul Kudus maknanya Jibril. Nah. Sehingga diartikan, dan Allah kuatkan beliau Isa alaihi salatu wassalam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lakin al-ma'na huwal awwal, akan tetapi makna yang sahih adalah al-awwal, yang pertama, bahwasanya makna Ruhul Kudus adalah ruhul iman. Nah, beliau memilih pendapat bahwasanya makna Ruhul Kudus adalah ruhul iman. Kemudian walamma akhbara an kamalir rusul wa ma a'tahum minal fadli wal khasaisi wa anna dinahum wahid wa da'watahum ilal khairi wahidah wa kana mujibu dhalika wa muqtadahu an tajtami'al umamu ala tasdiqihim wal inqiyadi lahum lima atahum minal bayyinati allati ala misliha yu'minul bashar. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang sempurnanya para rasul, ya, atau tentang kesempurnaan para rasul, ya, dan tentang keutamaan dan kekhususan yang Allah berikan kepada mereka, ya, dan tentang bahwasannya agama mereka itu satu, agamanya para rasul satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Artinya agama para nabi dan para rasul satu, yaitu agama tauhid, yang mengajarkan untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul sama, yaitu tauhid. Ketika Allah mengkhabarkan tentang kesempurnaan para rasul dan tentang karunia dan kekhususan yang Allah berikan kepada mereka dan tentang agama mereka, bahwasanya agama mereka itu satu dan bahwasanya dakwah mereka itu naam adalah mengajak manusia kepada kebaikan, berarti dakwah mereka adalah satu, ya, sama. Maka wa kana mujibu dzalika wa muqtadah, maka naam konsekuensinya, ya, dan yang semestinya, antajtami al umamu ala tasdikihim, umat itu bersatu naam untuk membenarkan mereka, naam, sepakat untuk membenarkan mereka para rasul. Wal inqiyad lahum, dan tunduk kepada para rasul, lima atahum minal bayyinat, karena mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan kepada mereka, allati ala misliha yu'minul bashar, yang di atas mukjizat-mukjizat yang seperti itu, yu'minul bashar, manusia akan beriman. Nah, lakin akan tetapi, aktsaruhum inharafu, kebanyakan manusia berpaling, menyimpang, anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Nah, wa waqa'al ikhtilaf bainal umam, dan terjadi perselisihan di antara umat-umat tersebut. Ya, ya, semestinya apa? Nah, mereka itu bersatu, ya, untuk membenarkan para rasul tersebut, tunduk dengan para rasul tersebut. Nah, ya, karena mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, yang dengannya seseorang akan beriman. Yang juga para rasul tersebut, naam, menyebutkan bahwasanya akan datang nanti, ya, rasul yang berikutnya akan datang, naam, penutup para nabi dan para rasul. Nah, dijelaskan, bahkan ciri-cirinya dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, akan tetapi mereka enggan untuk sepakat, enggan untuk bersatu, ya, enggan untuk tunduk. Nah, sehingga kebanyakan mereka inharofu anis siratil mustaqim, berpaling dari jalan yang lurus. Nah, dan terjadilah perselisihan-perselisihan di antara mereka. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman kepada para rasul tersebut, wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang kafir, tidak beriman. Wa waqa'a li ajli dzalikal iktital, sehingga karena sebab itulah terjadi iktital, peperangan, saling membunuh, ya, antara mukmin dan kafir. Alladhi huwa mujibul ikhtilaf wa ta'adi, yang dimana peperangan itu adalah konsekuensi adanya perselisihan dan ta'adi, permusuhan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir. Walau sya'allahu lajama'ahum alal huda famakhtalafu, dan kalau Allah mau, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka, Allah satukan mereka di atas petunjuk. Ya. Makhtalafu, dan mereka tidak akan berselisih kalau Allah mau. Walau sya'allahu aydan ba'dama waku al-ikhtilaf al-mujib lil-iktital maktatalu. Demikian pula kalau Allah mau, setelah terjadinya perselisihan, yang perselisihan tersebut mengharuskan adanya peperangan. Nah, kalau Allah mau mereka tidak saling berperang, tidak saling membunuh, maka mereka tidak akan saling membunuh. Walakinna hikmatahu iktadat jaryanal umur ala hadzal nizam. Akan tetapi hikmah Allah Azza wa Jal mengharuskan berjalannya perkara-perkara tersebut di atas susunan ini. Ya. Yaitu adanya permusuhan antara mukmin dan kafir. Nah. Sehingga ada konsekuensi peperangan di antara mereka. Ya. Bihasa bil asbab. Akan tetapi hikmah Allah Azza wa Jal mengharuskan berjalannya perkara-perkara di atas susunan ini. Sesuai dengan sebab-sebab yang terjadi. Fafi hadhil ayati akbaru syahidin ala annahu ta'ala yatasarrafu fi jami'il asbab al-muqtadiyati li musabbabatiha. Dan di dalam ayat ini terdapat bukti yang besar, ya, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh sebab-sebab, yang sebab-sebab ini na'am membawa kepada akibat-akibat dari sebab tersebut, ya. Sebagaimana yang na'am Allah tegaskan tadi, ya, kalau Allah mau mereka tidak akan saling bunuh. Nah, akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh sebab-sebab yang mengharuskan atau yang membawa kepada akibat dari sebab-sebab tersebut. Wa annahu insya'a abqaha wa insya'a mana'aha. Bahwasannya kalau Allah mau, ya, Allah tetapkan seperti itu. Ini sebabnya, ini akibatnya. Nah, wa insya'a mana'aha, kalau Allah mau, ya, Allah cegah. Walaupun dia sudah melakukan sebab-sebabnya atau manusia sudah melakukan sebab-sebabnya, akan tetapi tidak tercapai akibatnya. Nah, atau hasil dari sebab tersebut. Kalau Allah mau menghalanginya, mencegahnya, Allah halangi, Allah cegah. Wa kullu dzalika tab'un li hikmatihi wahdah. Dan semua itu mengikuti hikmah Allah saja. Fa innahu fa'alul lima yurid. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal fa'alul lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah inginkan. Allah maha melakukan apa yang Allah inginkan. Falaysa li iradatihi wa masyiatihi mumani' wala mu'arid wala mu'awin. Maka tidak ada pada keinginan Allah dan kehendak Allah itu yang melarangnya. Tidak ada yang bisa menentangnya dan tidak ada yang menolongnya. Allah enggak butuh penolong, Allah enggak butuh na'am pembantu, ya. Maka tidak ada dalam kehendak Allah dan keinginan Allah memani sesuatu yang melarang atau yang menentang. Nah, yang bisa menentang. Nah, wala mu'awin, bahkan tidak ada yang mu'awin menolong. Nah. Taib. Selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala dari atau tentang ayat yang ke-253 dari surat Al-Baqarah. Nah. Juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasannya apa? Di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Nah. Hah? Al-Kalam. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Yeah. maka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan kelayakan yang pantas dan layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas sifat kalam atau berbicara tidak sama sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Tidak sama berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk. Nah, sebagaimana tidak sama zat Allah dengan zat makhluknya, maka sifatnya pun demikian, tidak sama. Dan makna kalam ma'ruf, ya. Makna kalam maklum. Nah, kita ketahui maknanya al-kalam berbicara, ya. Maka kita tetapkan. Adapun bagaimana berbicaranya kita tidak tahu karena itu perkara gaib. Tapi wajib bagi kita untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan makhluk. Nah, Al-Qur'an adalah kalamullah. Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Nah. Juga diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Masyiah, kehendak. Nah, kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan saling bunuh. Nah, setelah jelas bagi mereka keterangan dan mukjizat yang dibawa oleh para rasul, akan tetapi mereka maunya berselisih. Ada yang beriman, ada yang kufur. Nah. Juga Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'alul lima yurid. Allah Maha mampu untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.